Konsultasi Syariah. Jaga lisan ketika marah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bisa bicara itulah pembeda antara manusia dengan binatang. Bicara merupakan kemampuan khusus manusia yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah yang maha pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Namun kita juga perlu sadar, kemampuan bicara bisa menjungkir kondisi kita hingga lebih rendah dari binatang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kata yang mengundang keridhaan Allah, meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun dengan sebab satu kalimat itu, Allah menaikkan beberapa derajatnya. Dan sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah, sementara dia tidak memperhatikannya. Dengan sebab satu kalimat itu, dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan makna dia tidak memperhatikannya. Artinya, dia tidak merenungkan bahayanya, tidak memikirkan dampaknya, dan tidak pernah menyangka bahwa itu bisa memberikan pengaruh sama sekali. Fathul Bari. Ini semakna dengan firman Allah yang artinya, kalian menyangka itu perkara remeh, padahal itu perkara besar di sisi Allah. Quran Surat An-Nur ayat 15. Lidah tak bertulang. Apa yang sudah keluar, ibarat peluru pistol yang melesat cepat, tidak mungkin bisa ditangkap. Jika tidak sabar menahannya, bisa menjadi senjata makan tuan. Karena itulah, iman manusia bisa tergadaikan dengan lisannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Dan siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari tindak kejahatannya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah marah. Dengan cara ini, setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, menggugat takdir, berbicara kotor, mencaci habis, bahkan sampai kalimat cerai yang membubarkan rumah tangganya. Karena marah pula, manusia bisa merusak semua yang ada di sekitarnya. Dia bisa banting piring, lempar gelas, pukul kanan, pukul kiri, bahkan sampai tindak pembunuhan. Di saat itulah, misi setan untuk merusak manusia tercapai. Menyadari hal ini, Islam sangat menekankan kepada umat manusia untuk berhati-hati ketika emosi. Banyak motivasi yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia tidak mudah terpancing emosi. Di antaranya, beliau menjanjikan dalam sabdanya yang sangat ringkas, "La taghdab walakal jannah." Yang artinya, "Jangan marah, bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani. Lidah ketika dibawa marah, dia bisa menjadi sangat liar. Karena itu, diam bisa menjadi solusi yang terbaik jika susah bicara yang baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Yang artinya, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Kita marah kepada si kafir yang menghina Al-Qur'an. Kita marah kepada mereka yang melindungi dan memihak si kafir. Namun jangan sampai marah ini mengundang dosa yang baru. Jangan sampai ada kehormatan muslim yang lain dilanggar karena marah. Rutinkan doa ini. Allahumma nas'aluka kalimatal haqq fir ridha wal ghadab. Yang artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu kalimat haqq ketika ridha, yaitu sedang senang dan sedang marah. Demikian, semoga bermanfaat.